Konsultasi Syariah. Hukum menyingkat tulisan solawat Nabi. Pertanyaan: bagaimana hukum menyingkat tulisan Nabi dengan SAW atau Sot Lam Ain Mim atau huruf Sot saja? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berikut beberapa keterangan ulama yang menasihatkan agar menyingkat solawat semacam itu tidak dilakukan. Pertama, keterangan Ibnu Shalah, ahli hadis penulis kitab Mustalah Hadis yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah, menyatakan, selayaknya penulis hadis berusaha menjaga penulisan solawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut nama beliau, dan tidak merasa bosan dengan mengulang-ulang tulisan solawat ketika mengulang penyebutan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada manfaat besar yang segera didapatkan oleh penulis hadis dan tulisannya. Siapa yang melalaikan hal ini, berarti dia dijauhkan dari keberuntungan yang besar. Kemudian Ibnu Shalah menyebutkan dua hal yang selayaknya dijauhi. Kemudian, hendaknya dijauhi dua penulisan solawat yang kurang. Pertama, solawat ditulis dengan teks yang kurang atau singkatan dengan dibuat rumus dua huruf atau semacamnya. Kedua, solawat ditulis dengan kalimat yang kurang maknanya, seperti dengan tidak menulis kalimat wasallam, hanya menulis sallallahu alaihi, meskipun semacam ini dijumpai dalam karya ulama masa silam, Muqaddimah Ibnu Shalah. Kedua, keterangan Jalaluddin As-Suyuti. Dimakruhkan menyingkat solawat dan salam di sini, dan di setiap kesempatan yang disyariatkan untuk bersolawat. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim dan lainnya. Berdasarkan firman Allah yang artinya, berilah solawat dan salam kepadanya. Dimakruhkan membuat rumus ketika menulis solawat, baik dengan satu huruf atau dua huruf, seperti orang yang menyingkat dengan tulisan Sot Lam Ain Mim, namun hendaknya dia tulis secara lengkap, Tadribur Rawi. Ketiga, Al-Alamah As-Sakhawi mengatakan, wahai para penulis, hindarilah rumus untuk salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisanmu, dengan kamu singkat dengan dua huruf atau semacamnya, sehingga teksnya kurang. Sebagaimana yang dilakukan Al-Kitani dan orang-orang yang awam dengan agama, mereka menulis singkatan pengganti untuk Sallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf Sod atau Sod Mim atau Sod Lam Ain Mim. Penulisan solawat semacam ini mengurangi pahala karena teksnya tidak lengkap. Fathul Mughis, Syarah Alifiyah Al-Hadis. Keempat, keterangan Ibnu Bas dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang hukum menyingkat solawat. Beliau mengatakan, semacam ini tidak selayaknya dilakukan. Yang layak dilakukan untuk orang yang menulis nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyebut nama beliau untuk membaca solawat kepada beliau secara sempurna. Dia tulis lengkap Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh disingkat Sod Lam Ain Mim atau huruf Sod saja. Semacam ini tindakan malas yang tidak selayaknya dilakukan. Yang sesuai sunnah, solawat ditulis jelas Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salatu Wassalam. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berilah salawat dan salam kepada beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sesungguhnya Jibril memberi kabar kepadaku bahwa siapa yang memberikan solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Siapa yang memberikan salam untukku sekali, maka Allah akan memberikan salam untuknya 10 kali. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.